Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmatnya berupa iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kuliah kita dalam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita serimpakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sebelum acara pada malam hari ini kita buka, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, khususnya kepada Pak Faiz yang berkenan lauk untuk mengisi acara pada malam hari ini. Langsung saja dalam malam hari ini kita bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini dapat lancar dan memberikan berkah kepada kita semua. Terima kasih. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Faiz. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Malam ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita ke tema selanjutnya. Saya silong enggak apa-apa ya. Ya biasa. Kesel ya. Santai. Kalian juga tidak apa-apa. Sampai tidak harus kayak di kampus harus pakai sepatu. Ya, jadi santai saja, nyantai-nyantai ya. Selalu jalan juga. Oke, epistemologi sosial. Harusnya saya ngomong yang epistemologi sosial ini minggu lalu. Cuma agak loncat dikit meskipun kawan saya itu salah satu bagian dari epistemologi sosial. Yang kemarin saya salam bawa air cuma agak bilang-bilang. Ya kalau bilang-bilang kan tidak seru ngomongnya dari bawa kemarin salam bawa air. Jadi ini nanti terakhir ketemunya malah epistem apa common sense lagi, salah satu jenisnya epistemologi sosial ini kan nanti common sense. Cuma sekarang tak hapus yang epistemologi sosial sudah selesai minggu lalu. Jadi model kelima dari epistemologi sosial itu common sense dan teman-teman sudah dapat itu di pertemuan minggu lalu. Jadi tidak apa-apa, wis pinter kalau yang common sense. Sekarang kita mulai lagi pelan-pelan dengan epistemologi sosial. Bismillah. Jadi ini Pak mulai cukup di sini. Jadi epistemologi sosial itu kalau kemarin dari pertemuan awal sampai kesekian itu kita ngomong epistemologi, kita ngomong pengetahuan, itu kan pengetahuan yang sifatnya individual. Kita tahu atau tidak tahu apakah pengetahuan kita benar atau salah itu kan urusannya sendiri-sendiri. Kamu ngecek sendiri, kamu belajar sendiri, kamu menguji sendiri pengetahuanmu. Maka belakangan muncul isu baru namanya epistemologi sosial. Ini saya sebut baru karena masih banyak orang yang menyebut bahwa epistemologi sosial itu satu bidang kajian. Apakah bareng-bareng itu satu, bisa disebut satu jenis pengetahuan. Bukankah yang namanya mikir itu kan mesti sendiri-sendiri? Ada gak sih mikir itu bareng-bareng? Mikir bareng-bareng itu kan mikir sendiri-sendiri, cuma waktu dan tempatnya jadi satu, kan cuma itu aja. Mari kita berpikir bareng-bareng. Enggak bisa, mikir-mikir bareng-bareng kok ada USB konektornya asal tak kan enggak ada. Mikirnya mesti dewe-dewe. Saya mikirnya gini, situ mikirnya gini, situ mikirnya gini, terus disimpulkan jadi satu. Maka ada yang perempuan, ada epistemologi sosial itu ya sebenarnya bukan bidang kajian tersendiri, tapi kan itu bidang kajian selanjutnya, mungkin itu masuk sosiologi, bukan masuk epistemologi. Tapi ada yang bilang, enggak, itu masuk bidang tersendiri, karena apalagi orang-orang pasca modern punya kesadaran bahwa ternyata dunia humaniora, dunia manusia itu sangat-sangat dinamis dan intervensi dunia sosial terhadap dunia individual itu luar biasa. Yang ada di kepalamu hari ini itu mungkin 80% itu sebenarnya hasil dari kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu hidup sejak kecil sampai besar. Kamu kecil kan ilmunya mesti dari ibu, dari bapak. Dikasih tahu ini namanya apa, itu namanya apa. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh belajar, disuruh dari orang lain. Sampai hari ini, sampai detik-detik terakhir. Kalau di prosentase mungkin pengetahuan yang didapat di buku atau yang kalian belajar sendiri, merenung sendiri itu paling sekitar 20%. Yang lain dapat dari luar. Kuliah sekalipun kan dapatnya dari gurunya, dari dosennya, dari ustadznya, kan selalu begitu. Ayo, berapa persen yang kuliah kalian maca buku dewe? Tidak ada. Gurunya teriak-teriak tiap hari, dosennya tiap hari marah-marah, bacalah buku, tapi ya lagi maca. Kalian capek-capek beli buku mahal-mahal, paling, wah buku ini bagus, paling dibaca dapat 1, 2, 3 halaman. Ngantuk, terus ditaruh, besok gak disentuh lagi. Kan banyak yang kayak gitu, komennya buku filsafat. Apalagi dibaca malam-malam. Halaman itu kan, dapat 2 halaman, mesti ngantuk. Oke, maka penting dibahas bagaimana konteks sosial dari sebuah pengetahuan. Karena dalam proses maupun dalam isinya pengetahuan, dunia sosial itu sangat berpengaruh. Kamu hari ini jadi seperti ini dengan gaya berpikir seperti itu pasti lingkungan sekitar yang menentukan, bukan kamu sendiri. Meskipun kamu merasa saya milik sendiri, Pak, saya nggak yakin. Pasti ada sekelilingmu yang menentukan cara berpikirmu hari ini. Objek dari epistemologi sosial dengan demikian adalah dimensi sosial dan interpersonal dari pengetahuan. Jadi aspek hubungan aku sama kamu, hubungan saya dan orang lain, yang ini ada hubungannya dengan pengetahuan. Dunia ilmiah pun seperti itu. Dia tidak bisa berdiri, ilmuwan itu tidak bisa mandiri sama sekali tanpa tergantung dengan ilmuwan yang lain. Dosen juga begitu. Saya tidak mungkin jadi kayak ini kalau tidak berinteraksi dengan orang lain, dengan buku yang ditulis oleh orang lain, dengan pengetahuan guruku, dosenku, orang tuaku yang membentuk sejak kecil. Maka ada dimensi interpersonal dari pengetahuan dan itu penting untuk kamu ketahui. Maka jangan gaya. Sepinter-pinternya kamu berarti sebenarnya kamu dibentuk, bukan mencari. Kalau kamu merasa saya mencari, tidak bisa. Kamu itu sebenarnya dibentuk. Nanti kita lihat. Asumsi utamanya epistemologi pengetahuan yaitu tadi, sebagian besar pengetahuan kita merupakan hasil interaksi sosial dengan orang lain. Maka jangan senang jadi single fighter. Dulu guru-guru di sekolah kan selalu bilang bahwa pinter tidaknya murid, pinter tidaknya mahasiswa itu hasil dari gesekan, hasil dari diskusi dengan yang lain. Karena kalau sendirian kamu tidak ngerti, kamu sudah benar apa masih keliru, itu susah mengukurnya. Kamu baca buku merasa sudah luar biasa, tapi begitu kamu cerita orang lain, oh tidak gitu, salah kamu pahamin yang bisa kayak gitu. Dan kamu tidak bisa ngontrol pemahamanku yang seperti itu. Maka hati-hati dengan dimensi sosial dari epistemologi. Kalau zaman dulu ini tidak terlalu disadari, seolah-olah ilmu itu milik per individu. Ghazali ya Ghazali. Kamu tidak pernah melihat bahwa Ghazali tidak akan jadi seorang Ghazali kalau dia tidak interaksi dengan orang lain. Kalau dia tidak ketemu dengan ilmuwan lain, tidak akan lahir nahwul falsafah kalau dia tidak belajar, tidak ketemu dengan para filsuf. Itu epistemologi sosial. Model pertama dari epistemologi sosial itu namanya revisionisme. Nah, ini ya revisi. Maksudnya revisionisme itu revisi terhadap epistemologi lama. Orang-orang revisionis biasanya menyebut epistemologi tradisional, klasik. Katanya orang revisionis, epistemologi tradisional itu punya beberapa asumsi yang perlu dipertanyakan. Karena yang pertama, dia menganggap epistemologi itu urusan masing-masing orang. Jadi yang kayak saya bilang tadi, benar salah itu urusan masing-masing kepala. Pas dan tidak pas itu urusan suka-suka masing-masing orang. Parameternya lepas dari interaksi antar manusia pokoknya. Ya urusan, kalau kamu ingin tahu yang benar, carilah, kejarlah sendiri. Kemudian yang kedua, menganggap epistemologi, menganggap pengetahuan itu adalah urusan mencari mana yang benar, mana yang salah saja, bukan prosesnya. Kalau kalian jeli, kemarin kita belajar pertemuan awal sampai terakhir tentang mana benar apa, tentang pengetahuan di epistemologi itu kan yang dicari adalah klaim-klaim mana benar mana salah. Tidak dibahas untuk sampai ke situ itu gimana proses sehingga sampai jadi empirisisme atau sampai jadi rasionalisme atau sampai jadi kalau nggak ada common sense jadi common sense. Kalau sampai jadi, pokoknya kemarin itu kan gak dibahas. Kalau kalian ingat yang kemarin itu sebenarnya, kalau dalam bahasa filsafat ilmu namanya context of justification. Yang dibahas adalah parameter benar salahnya, tidak membahas prosesnya. Pokoknya kalau David Hume kemarin, yang benar itu adalah yang ada bukti empirisnya. Tidak dibahas proses untuk dapat bukti empiris itu seperti apa. Itu David Hume gak ngomong itu, pokoknya kamu punya bukti empiris selesai. Bukti itu didapat dari mana? Dari orang lain, dari kamu sendiri, atau dari TV, atau peduli apa. Pokoknya ada bukti empirisnya. Titik, tidak membahas proses. Padahal kalau dibahas proses mungkin lebih rumit lagi. Kayak fikih itu kan finalnya memang halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini konteks of justifikasi. Tapi proses harus kamu bahas juga. Karena untuk sampai pada halal, untuk sampai pada haram harus ada proses dong. Dan proses menentukan justifikasi. Itu yang sering orang bahas. Kamu ujung-ujung langsung tanya apakah rokok itu halal atau haram. Jawabnya mesti susah. Biasanya kalau gak apologis, apatis, dogmatis. Padahal coba cek, kamu pengen jawaban halal-haram sebelumnya ke situ, prosesnya gimana dulu? Mau pakai usul fikih, saja atau ditambah sosiologi atau ditambah psikologi atau ditambah, jawabannya bisa beda-beda. Mungkin dalam konteks tertentu rokok itu mubah. Kalau ada yang bilang, saya rokok malah sehat Pak, ngerokok malah hidup saya tersiksa dan pening sekali saya kalau nggak rokok, kepala saya malah. Ada yang gitu. Jadi kalau alasan kesehatan, ya mungkin orang lain nggak sehat, tapi saya justru dengan tidak merokok jadi, nah mungkin untuk yang level itu mungkin merokok jadinya, yalah untuk kamu ubah-ubah saja. Atau jangan-jangan ada level proses yang dibahas yang sampainya nanti jangan-jangan rokok itu sunnah. Yang bobi ya caranya rokok jadi sunnah ini. Kalau alasan diri ya caranya rokok biar jadi sunnah. Jadi tidak ada. Begitu kamu menyinggung proses, maka yang tadi eksak ini halal ini haram bisa cair. Kawin itu halal apa haram? Apa sunnah? Mungkin diajari tergantung itu. Nah, tergantung sama urusan prosesnya. Jadi kan itu konteks of justification. Ketika orang sudah sampai pada aspek justifikasi mana benar salah, di epistemologi klasik terus biasanya yang prosesnya tidak dibahas lagi. Lawannya konteks of justification itu konteks of discovery. Bahwa nilai A itu iya penting, tapi untuk dapat nilai A itu apa yang kamu lakukan kelihatannya jauh lebih penting. Itu konteks of discovery. Jadi jalanmu untuk menuju A itu apa? Jalanmu untuk dapat pacar cakep itu apa? Itu menentukan. Jalanmu untuk dapat apalagi kaya raya itu apa? Jalanmu untuk dapat jadi anak soleh itu apa kan? Macam-macam. Dan itu kadang-kadang mungkin ujungnya bagus tapi awalnya jelek. Ada yang awal prosesnya jelek tapi hasilnya bagus. Maka katanya kelompok revisionisme, epistemologi tradisional yang kehilangan konteks of discovery harus dikonter, harus dilawan, harus direvisi. Kemudian yang ketiga, standar-standar yang kemarin dibikin oleh epistemologi tradisional itu terlalu kaku. Standarnya normatif, universal, objektif. Selalu klaim-klaimnya klaim universal. Pokoknya semua pengetahuan benar kalau ada bukti empirisnya. Kalau nggak ada, salah. Semua pengetahuan asal dia rasional masuk akal benar kalau nggak ada salah. Itu kan standar-standar kaku. Ada memang pengetahuan yang butuh bukti empiris, tapi ada yang nggak harus empiris kok, pakai rasio aja bisa. Ada yang pakai rasio cukup, ada yang nggak cukup, dia harus ada bukti rasionalnya, harus fleksibel. Ada yang pakai dalil aja boleh, pas, sudah cukup. Kalau sudah pas, nggak usah ditambah-tambah. Tapi ada yang nggak cukup kalau cuma pakai dalil ayat, dia harus ditambahi lagi dengan dalil hadis. Hadis kurang, tambahi lagi dengan fakta. Fakta kurang, tambahi dengan rasio, kan gitu. Cuma dalam epistemologi yang kemarin kita belajar itu kan seolah-olah ada banyak pikiran dan masing-masing jalan sendiri-sendiri, masing-masing merasa dirinya lah yang paling benar. Nah itu yang dilawan oleh kritisisme. Kemudian yang terakhir, kebenarannya dianggap objektif. Jadi dianggap universal. Kayak yang kemarin, kalau ada fakta empirisnya berarti sudah sah, sudah benar. Kalau bisa diverifikasi berarti sudah benar. Padahal realitas tidak sederhana seperti itu. HP ini menyenangkan misalnya. Faktanya saya selalu bawa dan saya selalu butuh misalnya. Tapi ya saya bawa, saya butuh tidak berarti menyenangkan. Kadang-kadang mengganggu. Faktanya bahwa kalau apa ya? Fakta yang ini secara faktual memang benar begitu. Tetapi ya enggak gitu-gitu amat. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono, ning ya cocok ngono. Yo, saya sih jelek, tapi yo, kok ojo ngomong itulah, jangan terang-terangan gitulah. Yo, ngomong nggak cakep apa gimana gitu loh, tapi jangan ngomong kamu kok jelek sekali kan? Ya untuk dia lah. Jadi enggak itu makanya saya sering bilang kalau orang Jawa benar itu tidak cukup, tapi ada benar lah. Konteks ruang dan konteks waktu harus sesuai, harus relevan. Oke. Kayak tadi malam saya ada SMS dari mahasiswi jam 12 malam. Itu kan luar biasa. Bahasanya bahasa gaul lagi ini dibuka. Pak Q Q kan biasanya senengnya kan SMS itu Pak Q dan XXXMX 2 kali kok BLN di plus. SMS yang lalu sebelumnya ada plusnya itu di kakek. Ya, ada MUPH kan sekarang. Mak banget sekarang gitu dong. MUPH itu kan maaf. Mak ya Q tak kasih Q juga. Q LK Bobots. SMS-nya benar dia mau tanya, cuma dia jam rolas bengi waktu secara rasional Pak Tuan benar waktu dia ingin tahu terus tanya, yang ditanya yang dosennya ini ya jangan jam 12 malam orang lagi bobok itu kan. Oke okay. Ya bahasa-bahasa baru kan gitu, coba sih kamu lihat SMS-an itu kan mesti disingkat-singkat, apalagi Facebook itu mas sedang meriang nih. Ya. Oke, meriang aja di kamera ini. Oke ya. Jadi epistemologi tradisional oleh kelompok revisionisme dikritik itu. Terus apa sih yang diajukan? Yang diajukan oleh kelompok revisionis adalah bahwa pengetahuan itu modelnya adalah social constructivism, konstruksi sosial. Kebenaran atau fakta itu bukan sesuatu yang ditemukan oleh orang yang mencarinya, namun sebenarnya diciptakan. Oh, ini perlu hati-hati yang mau menjelaskannya. Jadi saya bilang dunia humaniora itu sifatnya dinamis, plural, dan evolutif, berkembang. Maka benar salahnya selalu kadang geser. Yang kemarin benar, sekarang besok bisa enggak terlalu pas lagi. Dan selalu begitu. Maka ketika orang ngomong mana benar, mana salah, itu sebenarnya konstruksi sifatnya. Dia sendiri yang menyusun realitas, kemudian dia jelaskan sendiri sebagai ini loh yang benar. Itu aja. Contoh paling gampang misalnya akhir-akhir ini kalau di kampus banyak selebaran dari teman-teman HTI bahwa bagi dia khilafah itu sesuatu yang benar dan buktinya adalah fakta-fakta sosial yang dia konstruksi sesuai versinya dia. Setelah dikonstruksi maka dia paparkan ini loh faktanya, dengan fakta kayak gini demokrasi sudah tidak berdaya lagi, yang butuh adalah khilafah. Jadi benar, tapi versi dia sesuai konstruksi yang dia bikin. Seperti kamu juga bikin kan, misalnya di masjid ini luar biasa loh, pengajiannya ada filsafat, ada wayangan, ada macam-macam. Dan apakah itu benar sekali atau tidak? I don't know. Tapi yang jelas kalian kan mengkonstruksi sendiri makna untuk menunjukkan pada orang justru yang kayak gini ini yang luar biasa, yang benar. Nanti masjid yang lain mungkin punya versi diri sendiri dan dia mengkonstruksi makna sendiri dan dia menunjukkan pada orang lain juga bahwa ya enggak, yang kayak gini ini yang pas. Sehingga kebenaran itu social construction, konstruksi sosial, hasil dalam tanda petik rekayasa bersama. Kalian kan susah kalau debat setiap kelompok setiap orang punya argumen. PKS saja yang sudah potong partai kayak gitu dia masih bisa mengkonstruksi kebenaran versinya dia. Oh ini sudah jelas kelihatan faktanya ada anggotanya yang korupsi itu dia masih bisa. Bisa saja membuat korupsi bahwa oh tidak, yang benar itu kayak gini. Jadi masih bisa mengelak untuk menciptakan dalil dan dalih sesuai kebenaran yang dia konstruksi sendiri. Maka kata revisionisme sebenarnya yang selama ini kita pegangi sebagai kebenaran itu sebagian besar hakikatnya adalah konstruksi sosial. Contohnya gampang. Misalnya kalau kamu tak tanya enak mana sih ngaji itu di kelas apa di masjid, pasti saat ini juga akan terbelah dua pendapat. Yang satu lebih senang di masjid, yang satu lebih senang di kelas. Dengan argumen masing-masing yang dia konstruksi. Maka hati-hati, kadang-kadang dalam hidup kita yang kita anggap rasional itu sebenarnya bukan benar-benar rasional, tapi sebenarnya sekedar rasionalisasi. Sejak awal kamu sendiri sudah cenderung ke sana, sudah sering dengan yang kamu senangi, terus dalilnya datangnya belakangan, akalnya datangnya belakangan cuma untuk mendukung. Coba aja, sepatunya kamu suka rambut gondrong, maka kamu bikinlah dalil untuk mengesahkan bahwa rambut gondrong itu rasional. Yang suka gundul juga begitu, pakai sarung juga begitu. Sepatunya kalau kamu lebih senang pakai sarung, maka kamu bikin dalil bahwa pakai sarung itu lebih enak daripada pakai celana. Yang lain karena lebih suka pakai celana, dia punya dalil lebih enak pakai celana daripada pakai sarung. Ya monggo. Dalil bisa kamu bikin belakangnya. Ya gak tahu. Enaknya sarung adalah mudah dipakai, terus sisis, jadi nggak ribet, nggak. Nah, kalau celana enaknya lari, enaknya lari. Gitu. Jadi dalilnya sedikit. Kadang-kadang kalau kamu ngerti dalilnya, kamu pakai punya ya, bisa ya mikirnya kayak gitu. Karena memang judgement rasional itu datangnya di belakang, tidak di depan. Kan kayak anekdot. Ada cewek pakai jilbab, pakai rok, ditanya sama ustazahnya, seandainya kamu ketemu orang yang mau memperkosa kamu di jalan yang sepi, kamu ada depan-depan berdua, apa yang kamu lakukan? Kan terus si santriwatinya bilang, yang pertama saya angkat rok saya tinggi-tinggi. Aduh, ustazahnya kaget. Terus laki-lakinya tak suruh merolotin celananya dan celana dalamnya sampai sedengkul. Ustazahnya, lu kok bilang gitu? Lu ya, karena setelah itu terus ngapain? Saya lari. Nah, dengan saya ngangkat rok, lari saya kan lebih cepat. Kalau dia celananya turun semalu, dia tak bisa lari. Jadi saya selamat. Ya kan? Mikirmu kan sejak awal dulu, kok gitu? Kamu gak ngerti dasarnya, dia punya argumen sendiri. Kalau dia roknya diasahkan larinya lebih cepat. Sementara kalau yang itu celananya di kolot itu setengah kan jatuh lagi. Jadi nalar kayak Pak Yai yang bonceng istrinya terus kecelakaan. Begitu banget dia yang dilihat pertama kan motornya, aduh motor saya kok banyak besarnya, lupa itu loh istrinya, lupa enggak, saya lebih sayang motornya, kalau ini istri di rumah masih ada. Kalau motor cuma satu masih gini lagi, jadi mana yang kalau apa? Oke, jadi konstruksi sosial. Jadi jangan terlalu percaya dengan argumen rasional. Kadang-kadang dia tricky. Kadang-kadang dia menjebak. Kenapa? Karena dia dibikin, diciptakan, dikonstruksi, bukan sesuatu yang ditemukan. Maka kamu jangan genit. Banyak mahasiswa yang genit itu disuruh sholat nggak mau, disuruh anu nggak mau, alasannya mencari kebenaran. Ya kan? Kamu mau nyari kebenaran itu di mana? Mau nyari di buku-buku emangnya bisa ketemu kebenaran di buku-buku. Mau nyari dalam pengalaman emangnya bisa. Itu benar, itu kamu konstruksi. Kebenaran itu semacam kesepakatan bersama. Nanti kita lihat salah satu contoh nanti. Tak kasih contoh satu teori yang sangat terkenal untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kebenaran itu disepakati. Kemudian objek pengetahuan itu disusun berdasarkan keahlian dan kreativitas para ilmuwan. Hidup itu kami jalannya aja ya jalan sebenarnya lancar, cuma terus ada sofistikasi-sofistikasi, ada modifikasi-modifikasi dari para ilmuwan yang kadang memang bagus dan membuat hidup lebih mudah, tapi kadang-kadang juga bikin hidup lebih rumit, lebih rumit. Tapi yang namanya ilmu dan teori ya memang seperti itu, sesuai dengan kapasitas dan kreativitas masing-masing ilmuwan yang merumuskannya. Orang psikologi melihat hidup mungkin beda dengan orang biologi. Orang filsafat melihat hidup mungkin beda dengan agamawan. Semua mengkonstruksi makna hidup sendiri-sendiri sesuai konteksnya, sesuai keahliannya masing-masing. Semua melakukan rasionalisasi-rasionalisasi, semua melakukan justifikasi-justifikasi terhadap hidup. Maka, itu tak kutip seorang tokoh sosiologi namanya Stephen Sabin yang bilang bahwa kebenaran adalah institusi sosial. Jadi bukan urusan perkepala individual. Jadi pengetahuan bukan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, namun berhubungan dengan apa yang dianggap benar. Ada bedanya kan? Kebenaran dengan apa yang dianggap benar. Dan kalau apa kebenaran itu ternyata definisinya adalah apa yang dianggap benar, berarti diskusinya mulai awal sampai akhir itu harus agak, kita ketemu awal-awal epistemologi itu harus agak digeser sedikit. Kemarin kita ngomong kebenaran itu kan luar biasa, seolah-olah ada barang eksklusif mahal namanya kebenaran. Tapi hari ini ada definisi baru bahwa yang disebut kebenaran adalah apa yang dianggap atau dipercayai sebagai benar. Itu yang bikin orang susah sekali mencari kebenaran yang tunggal, yang disepakati bersama. Dalam Islam aja kan madhab itu ada dalam setiap bidang ilmu. Fikih punya madhab sendiri, kalam punya madhab sendiri, tasawuf punya madhab sendiri. Masing-masing dan madhabnya gak satu, banyak. Nabi aja sudah meramalkan besok umat Islam akan pecah jadi puluhan madhab. Nabi ngomongnya 73, sebenarnya sebenarnya mau ngomong pokoknya banyak deh. Kalau cuma 73 mungkin jumlahnya sudah lebih hari ini. Iya, ada kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firq yang nulis Al-Baghdadi. Itu isinya ditulis sekitar abad ke paling abad 13-14. Itu jumlahnya sudah 73. Dia sudah ngomong 73-nya aliran itu adalah 1, 2, 3 sampai 73. Itu abad ke 13. Kalau sampai hari ini berarti harusnya kan lebih. Berarti mungkin Nabi ngomong 73 itu bukan ngomong bahwa besok jumlahnya pas 73, tapi nanti akan pecah jadi buahnya. Dan itu ya tidak apa-apa, itu memang naluri ya. Fitrahnya manusia yang dikasih akal itu pasti beda-beda. Kalau bebek sama, tapi kalau manusia kan enggak. Kalau bebek itu kan orangnya gini, bebeknya sana. Semuanya, gak ada yang komplain, gak ada yang protes. Ngapain? Gak ke sana, gak ada. Tapi kalau orang kan gak disuruh ke sana, gak lebih enak ke sini, lebih enak susah. Tapi kalau bebek gak, maka orang yang manutan itu disebut bebek. Kamu jangan jadi mahasiswa bebek. Mahasiswa bebek itu kalau bikin makalah isinya selalu menurut filosof ini, menurut tokoh ini, menurut dari depan itu mahasiswa bebek. Iya, karena mahasiswa bebek itu kan temannya mahasiswa jerapah. Iya, mahasiswa jerapah itu mahasiswa yang tell me, mikirnya suwi karena otaknya udah suwi. Kepalanya jadi galak. So, lama ya kita mikir waduh otaknya ada di sana. Baru paham sudah, temennya sudah selesai ketawa dia baru wah. Suwi. Okay. Jadi kelompok pertama dari epistemologi sosial adalah revisionisme. Contohnya Thomas Kuhn. Thomas Kuhn punya teori namanya paradigma. Ini contoh bahwa pengetahuan itu bukan urusan justifikasi tapi urusan discovery. Katanya Thomas Kuhn, pengetahuannya manusia itu sifatnya paradigmatik, dari paradigma ke paradigma. Pengetahuan yang belum jadi paradigma, ini kan ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 itu proses. Jadi pengetahuan itu ada level pra-ilmu, ada level pra-ilmu nanti berkembang jadi ilmu normal. Ilmu normal itulah paradigma. Terus paradigma itu nanti muncul banyak masalah ketika realitas berubah, itulah namanya anomali, krisis. Ketika masalahnya menggumpal, terjadi revolusi ilmiah, ganti paradigma. Setelah ganti paradigma akan lahir paradigma baru, ada ilmu normal yang baru. Dan itu bukan urusan pencarian kebenaran, tapi urusan dari kesepakatan satu ke kesepakatan selanjutnya. Level paling mudahnya ilmu namanya pra-ilmu. Pra-ilmu itu ketika ilmu belum disepakati banyak orang, masih jadi miliknya masing-masing kepala. Saya punya teori menyatukan ilmu umum dan agama, tapi masih milik saya, yang lain belum setuju. Itu masih pra-ilmu. Saya punya teori tentang gimana caranya mengembangkan masjid. Kalau itu masih teoriku, meskipun sudah aku sampaikan, tapi banyak orang masih mempertanyakan, itu masih pra-ilmu levelnya. Jadi masih teori tunggal, masih sesuai dengan kepala masing-masing orang. Masih belum banyak orang tahu, atau seandainya orang tahu, orang masih mempertanyakan, belum sepakat. Yang kedua, setelah itu disepakati, ternyata teori ini disetujui banyak orang. Misalnya pra-ilmu teori yang bilang bahwa orang desa itu cenderung rukun gotong royong, sementara orang kota cenderung perhitungan, cenderung individualis. Saya lupa yang punya teori yang mahasiswa sosial mesti ngerti. Nah, ini pra-ilmu, tapi kok ternyata disepakati, banyak orang setuju, dia jadi paradigma. Orang-orang terus ketika aku berpikir membayangkan tentang desa dan kota, pijakannya itu, nah, kalau ke desa nyantai aja, orangnya suka gotong royong kok, jangan takut, gak bawa uang banyak juga gak apa-apa nanti di sana. Kalau cuma makan aja mesti bisa. Itu jadi paradigma di kepalamu ketika kamu ke desa. Cuma nanti lama-lama bisa muncul anomali. Anomali itu fakta baru, fenomena baru yang berlawanan dengan paradigma tadi. Mungkin orang, ini ada orang desa kok perhitungan sekali ya. Kamu aslinya jadi desa tapi kalau dipinjemin uang tiap hari ditagih. Disuruh ngeraktir pura-pura gak dengar, pura-pura gak punya uang, pura-pura ini anomali. Harusnya kamu itu orang desa, suka gotong royong, rukun, saling tolong menolong. Tapi wajahmu desa, tapi hatimu kota. Urusan pemiliknya, itu kan anomali. Kamu berarti anomali terhadap paradigma teori sosial yang bilang bahwa orang desa itu cenderung suka menolong. Anomalinya kan biasanya akan meruntuhkan teori lama. Ketika teori lama runtuh, orang terus biasanya mencari teori baru. Itu yang disebut revolusi ilmiah. Oh ini teorinya keliru, ini harus diganti. Tidak bisa. Nah, revolusi ilmiah akan melahirkan paradigma baru. Mungkin paradigma baru ternyata tidak desa, tidak kota, ya wis. Nah, ketika menyentuh urusan uang itu sudah perhitungan hari ini. Nah, itu para sekolah baru sudah. Dulu orang berteori bahwa partai-partai Islam adalah partai yang lurus dan bersih karena pijakannya adalah Al-Quran dan hadis yang isinya lurus dan bersih. Para ilmu dan banyak orang terus setuju, ya Al-Quran dan hadis kan memang pijakan dasar kita. Terus dia jadi paradigma orang percaya dengan partai-partai Islam. Tapi anomali-anomali muncul. PKS, kacau. PKB, kacau. P3, kehilangan pangor. PBB, bontang panting. Apalagi partai Islam PAN, pecah. Apalagi, orang terus singgung. Ada banyak anomali. Ada revolusi berpikir terus terjadi. Puncaknya PKS kemarin gitu kan. Terus kamu, wah luar biasa ini. Saya gak percaya lagi dengan partai Islam. Pokoknya begitu itu partai Islam atau tidak Islam, bodoh lah ya. Teori baru itu sudah. Ya kan? Pemilu yang lalu mungkin kamu masih menghitung itu. Ini partai Islam, ini tidak Islam. Saya orang Islam, harus milih partai Islam. Paradigma lama. Sekarang paradigma baru, kamu sudah tidak menghitung itu. Hah, kalau enak partai politik ini kok doai ujung-ujungnya ya. Uang. Kalau enggak uang ya. Kalau uang. Kalau enggak. Nah itu. Oke. Itu berdata Mas Bu. Jadi yang benar yang mana? Yang benar ini yang disepakati bersama. Dulu orang sepakat bahwa bumi itu datar. Plato dan kawan-kawan itu menganggap bumi itu datar, terus ditutupi semacam kanopi, semacam kubah yang namanya langit. Jadi gambarnya itu kayak bangku ini, kayak halamanmu itu terus ditutup kanopi, dan langit itu jadi kayak kanopinya. Zaman dulu, semua teori dirumuskan dengan itu. Bahkan novel, cerita itu ya bayangannya kayak gitu kan. Bumi datar. Jadi kalau musuhnya melarikan diri, ku kejar kau sampai ujung dunia. Begitu. Bina-bina kan gitu. Padahal ya, kalau buminya datar kan, ada kan ujungnya, buminya itu ada. Jadi lari secepat apapun, kamu akan sampai ujung dunia dan tetap ku kejar. Tapi kalau buminya bulat kan susah. Ku kejar kau sampai ujung dunia, ujungnya mana? Terus gak ketemu-ketemu. Tapi ada. Dulu orang gak berani berlayar jauh-jauh karena takut nyampe ujung dunia beneran terus jatuh ke bawah. Susah. Ya kan? Bah, ilmunya begitu dan dia jadi paradigma, orang terus merumuskan semua teori dengan itu. Tapi banyak anomali kemudian. Sehingga lahir revolusi ilmiah ketika ada praelmu namanya teori heliocentris, bahwa bumi itu tidak pusat dan bumi itu tidak datar. Mungkin besok ada krisis-krisis baru, orang bukti baru, ternyata kita semua salah. Bumi itu ternyata tidak bulat. Ternyata bumi itu kotak. Kemarin kelihatan bulat karena dilihat dari luar angkasa. Kalau tidak dilihat dari luar angkasa, kalau diraba saja nanti. Nah, jadi metodenya pakai diraba misalnya. Ternyata bumi itu kotak. Hasilnya buktinya ada. Sungguh cara dia. Tapi bisa seperti itu. Ada revolusi baru. Jadi dari kesepakatan yang satu ke kesepakatan yang lain. Dan ini berlaku juga untuk tidak cuma untuk dunia humaniora, ada dunia eksakta juga modelnya paradigma. Makanya teorinya Thomas Kuhn yang luar biasa, dia bikin goncang di dunia filsafat ilmu. Ilmu eksakta juga begitu. Matematika ini kan juga modelnya model paradigma. Meskipun kalian yakin bahwa itu eksak, paradigma itu tidak paradigma eksak, tapi tidak, sebenarnya matematika juga tidak eksak-eksak amat. Ada lah teori-teori yang itu sebenarnya konteks tertentu tidak harus begitu. Apalagi kalau kamu sudah ngerti teori batas atau teori limit, itu kan ngerti bahwa ternyata pembilangan itu tidak segitu ya. Saya nggak tahu ada yang kerja matematika di sini. Nggak ada mahasiswa matematika. Fisika. Matematikanya, ya kan satu tambah satu pasti dua kan? Ayo. Gak mesti kalau kamu pakai sosiologi, enggak, ini pakai matematika, beneran? Dua. Satu tambah satu, dua, lima tambah empat, sembilan. Itu kalau basis bilangannya sama dengan bukan, basis bilangannya sepuluh. basis bilangan 10 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis bilangan 10, jadi 5 tambah 4, 9. Tapi kalau basis bilangannya cuma 2, misalnya komputasi komputer, itu basis bilangannya cuma 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, gitu. Itu bisa 1 tambah 1 bisa 1, 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1, 0. Tapi 2 tambah 2 bisa 1, bisa 0, jadi tidak mesti. Jadi kamu boleh bilang 1 tambah 1, 0, kalau basis bilangannya 2. Oh, itu matematika. Robert, saya ngertinya cuma itu dok. Yang sering tak pakai contoh karena yang pertama sangat eksak ternyata juga tidak eksak. Nanti bukalah matematika bagian basis bilangan. Ternyata yo matematika saja tidak pasti. Biologi juga tidak pasti. Apalagi sekarang ada isu Islamisasi ilmu. So yo abotnya itu. Ya kan? Islamisasi ilmu itu kan berarti ilmu ilmu di Islamkan. Cuma saya tidak tahu Islamkannya dia. Ya, bisa. Tapi kalau malamu di Bismillahkan, mari kita Bismillah. Saat kemarin sudah Islam. Ada bukunya orang Pakistan itu yang dibaca bukunya terbitannya Mizan. Dia mengkritik. Ada orang Pakistan yang nulis buku ya tentang gimana caranya mengislamkan ilmu. Bukunya judulnya macam-macam, ada yang mekanika hari kiamat. Iya, di sini neraka itu suhunya kira-kira harus sekian. Kalau ada palu dia beratnya harus sekian dengan pakai besi ini sehingga kalau nutup kepalamu langsung ambiar. Terus itu fisikanya gitu, mekanika hari kiamat. Ngeri kan? Justru kalau kita lari ke mahsyar itu karena dikejar api dari belakang. Api itu kecepatannya sekian, maka kecepatan lari kita harusnya sekian. Nanti kita akan keluar keringat sampai sekian. Jadi kalau ada orang keringatnya sampai dibikin renang, kan ada. Itu berarti dia, oh, itu mekanika hari kiamat. Tidak ngerti, supaya bisa sampai segitu ya, ya caranya ngitungin dia. Tapi saya tidak tahu kalau itu islamisasi ilmu. Atau biologi. Biologi islamisasi ilmu itu, kalau biologi yang umum, misalnya teori biologi setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati. Itu biologi umum biasa. Kalau diislamkan berarti setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati. Insya Allah. Itu berarti sudah Islam teorinya. Ada insya Allahnya kalau kata atau tidak mengizinkan dia tidak mati. Apa kayak itu islamisasi ya saya nggak tahu. Sama kan, bedanya perbankan syariah sama perbankan biasa. Kalau perbankan syariah itu begitu kamu buka pintu, satpamnya bilang assalamualaikum. Syariah itu berarti ada salamnya, kalau gak ada salamnya berarti bank biasa. Oke, ya kebenaran adalah kesepakatan paradigma-paradigma yang disepakati. Kalau kamu sepakat kayak gitu, ya itulah syariah ya, monggo. Hati-hati kamu dibohong. Syariah itu, saya tidak tahu kok terus namanya jadi bank syariah ya. Kok enggak jadi bank Islam, saya juga tidak tahu. Karena kalau cuma syariah, itu kan macam-macam. Syariah itu kan bisa syariah Islam, syariah Hindu, syariah Kristen. Mungkin begitu triknya, biar kalau kamu salahkan, ini mana Islamnya? Terus dia bilang, loh, siapa yang bilang Islam? Karena ini bank syariah, kok kamu tadi nyanyi yang Islam? Ini kan bank syariah, bukan bank Islam. Kok kamu kumpulin tanya Islamnya yang mana? Jangan-jangan kamu mau dicoba di situ. Oke, dilanjutkan. Yang kedua, preservasionisme. Ya, kalau tadi di revisionisme epistemologi tradisional itu sah semua karena cuma melihat aspek individual, padahal pengetahuan itu sifatnya sosial. Katanya presosialisme sudah, epistemologi tradisional itu sudah benar, sudah pas. Hanya kurang satu variabel. Kurang satu variabel itu bukan berarti keliru, jangan direvisi. Hanya kurang. Kurangnya di aspek sosialnya. Kalau kemarin kamu melakukan pencarian dengan teori-teori yang kemarin mana benar mana salah, pakai David Hume yang skeptis atau pakai Socrates yang dialogis atau pakai, oh, itu sudah benar. Cuma kalau sudah selesai, tambah satu lagi yang ini tidak ada di epistemologi tradisional, yaitu coba cek orang lain pikirannya dan pendapatnya sama enggak. Apa sih yang dipikirkan orang lain tentang hal yang sekarang kamu anggap benar? Itu aja yang kurang dari epistemologi tradisional. Maka epistemologi tradisional kalau di teori preservasionisme kurang dua hal. Yang pertama dia kurang testimoni, yang kedua kurang field disagreement. Testimoni itu berarti pernyataan kesetujuan. Kalau field disagreement itu penolakan orang lain terhadap yang kita anggap benar. Itu aja yang perlu ditambahkan dalam epistemologi tradisional sehingga dia bisa mengakomodir epistemologi sosial. Seperti saya bilang tadi, tidak ada mikir bersama, yang ada mikir sendiri-sendiri terus saling dikomunikasikan. Tidak ada kebenaran bersama atau kebenaran kesepakatan, yang ada kebenaran masing-masing orang menurut setiap orang yang kemudian dikomunikasikan. Menurut saya benar, menurut kamu benar juga enggak? Iya. Menurut kamu benar juga enggak? Iya. Oh, berarti sama-sama kita ada di kubu yang sama. Itu enggak yang, atau kamu setuju enggak? Saya enggak setuju. Kamu, oh saya beda, karena saya melihat ini, kamu melihat itu. Oh iya, kita beda. Gimana cara? Nah, itu aspek epistemologi sosialnya di situ. Bukan kok mikir bersama-sama menyepakati atau tidak menyepakatinya, tapi kebenaran menurut kita coba dicek, ditestimonikan, atau jangan-jangan ada orang yang tidak setuju. Testimoni itu kan kayak orang jualan motor di majalah-majalah juga bisa kan ditambahi. Datanglah setelah 5 hari di klinik Tongfang. Saya sekarang sudah ngerti filsafat. Dulu saya enggak ngerti filsafat. Setelah ke klinik Tongfang. Testimoni namanya. Mengakui. Jadi kalau tidak setuju agreement, enggak setuju. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Yang kamu anggap benar itu keliru. Jadi peer disagreement. Orang lain menganggap kita keliru. Kalau testimoni, orang lain menganggap kita benar. Dan ini yang kemarin belum masuk dalam wacana epistemologi tradisional. Kalau kemarin kan parameternya objektif. Kalau sudah ini berarti benar. Kalau belum ini berarti masih salah. Nah, hari ini oleh kelompok preservasionisme itu sudah pas, cuma perlu ditambah lagi. Oh, kalau bahasa filsafatnya andel main pikirannya orang lain. Karena orang lain juga menangkap realitas, sama seperti kita juga menangkap realitas. Jangan dicuekin, harus dipertimbangkan juga. Karena tidak mesti kok pemikiran kita itu selalu lebih pas daripada pemikirannya orang lain. Tidak selalu yang kamu anggap baik itu mesti baik. Tidak selalu yang kamu anggap jelek itu mesti jelek. Al-Quran kan ngasih warning itu kan, asa astagfirullah syaitan. Kadang-kadang kamu gak senang sesuatu, tapi jangan-jangan itu baik. Atau kamu anggap baik, kamu dewa-dewakan, jangan-jangan itu jelek. Sepak bola kan gitu, kamu penggemarnya Madrid kan? Kalau ingin objektif dengan Madrid, kalau kamu penggemarnya, kamu tanya lawannya Madrid, apa sih yang kamu tidak suka dari Madrid kan gitu. Yang namanya peer disagreement. Kenapa kok kamu tidak suka Madrid? Madrid itu kan jagoan. Ada Ronaldo, ada Higuain, ada Kaká, ada misalnya. Di situ banyak pemain muslimnya loh. Kenapa kok kamu tidak senang? Misalnya banyak yang lain. Barcelona itu kan agak pro-pro Yahudi gimana gitu. Kok kamu kok suka? Saya enggak suka Madrid karena Madrid itu sponsornya kan BWIN itu kan situs judi, saya enggak suka judi misalnya. Itu kan peer disagreement. Enggak mesti yang kamu anggap bagus. Kok ada yang orang enggak suka Messi? Messi itu kan sepak bolanya bagus, rendah hati. Tapi ya, coba tanya kenapa dia enggak suka Messi kan gitu. Karena tidak selalu yang kamu anggap bagus itu bagus. Tidak selalu yang kamu anggap jos itu jos. Jangan-jangan ada orang yang punya perspektif yang berbeda, dan setelah kamu dengar perspektif dari dia, kamu baru, oh iya ya, saya enggak melihat itu kemarin. Oh, itu kamu yang bilang, kalau enggak, wah, keliru ini saya kemarin, kan gitu. Kecuali kamu ngeyel. Jangan-jangan, sudah, terserah apa kata orang, yang penting, Allah Madrid. Allah Madrid. Iya. Oke, itu preservasionisme. Dan ini sifatnya juga sosial, epistemologi sosial pasti. Yang ketiga, ekspansionis. Nah, kalau ekspansionis ini sebenarnya kayak preservasi. Tapi dia, kita harus mempertimbangkan yang lain, tapi tidak sekedar kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain. Dari revisionisme tadi perlu dipertimbangkan juga collective judgment, collective rationality, universal domain, dan macam-macam dipertimbangkan juga, meskipun tidak harus dengan cara membuang epistemologi tradisional. Dalam prakteknya kan memang ada collective judgment itu. Pendapat itu tidak selalu pendapat per kepala, tapi ada juga pendapat kolektif bareng-bareng secara umum. Kalau bahasanya filosof namanya Hegel, ada akal dunia. Akal dunia itu ada. Misalnya rajam. Rajam itu kalau zaman dulu akal dunia membacanya wajar, itu hukuman buat orang yang salah. Tapi ketika dibaca dengan akal dunia hari ini, rasanya kok terlalu sadis ya. Ada hukuman yang namanya rajam. Meskipun Al-Quran menyebut, mungkin perlu ditafsir ulang. Nah, itu collective judgment namanya. Ada akal dunia yang geser. Selama ini mungkin rajam itu kan menghukum orang yang zina dengan dilempari batu sampai mati. Itu kan ngeri kan, orangnya ditanam setengah badan. Kenapa harus ditanam? Karena kalau tidak ditanam dia bisa meronta-ronta, lama tidak mati-mati. Terus bagian lempar, kamu tidak boleh pelan-pelan kalau melempar. Kalau kamu lempar pelan-pelan, malah kasihan dia, matinya lama. Jadi semakin keras, semakin bikin dia cepat. Bila perlu yang punya tenaga kayak peluru lebih baik. Cepat, terus selesai. Mending potong kepala daripada rajam itu ngeri. Apalagi kalau anak itu kecil yang lempar kan malah lama. Iya, yang merasa tidak punya tenaga, merasa buruk, jangan ikut-ikutan ngelempar. Ya Alhamdulillah sekarang di Indonesia tidak berlaku. Iran minggu lalu baru saja mendeklarasikan menghapus hukuman rajam. Karena memang pakai nalar hari ini, itu secara kolektif memang rasanya agak sadis. Karena akal dunia itu berkembang. Kalau bahasanya Hegel, akal dunia itu berkembang ke arah yang lebih rasional, ke arah yang lebih rasional. Maka kalau kamu ada masalah yang tidak selesai, ada kalanya memang harus mohon, biarin aja. Tunggu aja besok siapa yang survei. Karena yang lebih rasional dia yang akan survei. Yang tidak rasional biasanya akan tertinggal dan punah. Nah, itu begitu. Maka kalau sekarang kamu ada tema perdebatan yang gak habis-habis, gak selesai-selesai, kamu gak harus stres, berarti biarkan waktu yang menjawabnya. Iya, jadi nasihat dilihat besok, siapa tahu nanti kelihatan. Biasanya yang rasional itu yang muncul. Saya tidak tahu argumennya Hegel seperti apa, tapi dia punya pendapat sejarah itu seperti ini. Diakui atau tidak kan ada progres sejarah itu. Jadi dari sisi budaya manusia agak naik. Meskipun kadang-kadang dalam konteks tertentu juga ada yang kelihatan mundur. Tapi yang punya, kalau Hegel itu orang punya pendapat sejarah linear ke depan. Tapi bagi yang punya pendapat sejarah itu sirkuler, kadang-kadang sejarah itu juga mundur, bergerak ke belakang. Misalnya, apa ya? Model baju. model baju itu secara umum, meskipun banyak yang pakai jilbab, tapi in general secara umum kita agak kembali ke zaman primitif. Semakin orang suka membuka baju, apalagi perempuan, senang. Karena saya tadi barusan main lewat kejayaan kesini itu malam-malam ada cewek cuma pakai tank top tipis, pakai celana pendek, naik motor gede itu, wah, pokoknya tidak masuk angin. Yang saya aja yang masuk angin, jaket pakai kaos ini yang merasa dingin, tapi dia dengan pakai tank top gitu. Nah itu kan agak geser, jadi agak ke zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cuma pakai kulit binatang itu kan, jadi yang berarti ini yang kembali ke masa lalu, trennya. Jadi kalau kerja cuma kalau pakai kayak gitu kembali jangan jauh-jauh ke tahun 60-an aja mungkin orang juga yang dulu ini orang belum pakai baju atau mungkin ini bajunya adiknya dipakai, ini bisa kayak gitu. Cuma collective judgment hari ini kan halal itu biasa kan, kamu tiap hari sudah lihat itu ada collective judgment, cuma jangan model kayak gitu kalau di desa dan di kampung. Karena begitu kamu kayak gitu, besok pagi ibu-ibu mesti ngumpul. Ya, tahlilan bareng-bareng balas kamu yang tahu gitu. Jadi jangan mancing orang untuk bikin yang jelek-jelek. Alasannya itu. Kalau dulu saya pernah ngomong gini ada lupan, tapi kita yang normal lah. Kalau lihat di situ langsung, karena saya normal itu saya enggak menjauh. Kalau saya enggak normal tak sudah di sini. Karena saya masih normal itu ya dokter, mikir-mikir sih itu ada yang akan kalah. Jadi tidak sekedar dilihat setuju dan tidak setuju, lihat konteks sosiologis antropologis zamannya. Kebenaran zaman dan era ini bisa geser, bisa tidak sama, bisa beda dengan kebenaran 3, 4, 10 tahun yang lalu. Dulu mungkin orang lebih senang presiden itu militer. Ketika yang militer tidak militer, Pak Karno puas. Pak Karno itu tidak tegas lah, Pak Karno itu suka perempuan lah, Pak Karno itu. Ketika zaman itu Pak Karno begitu dipimpin militer, Soeharto awal-awal senang. Itu belakangan, aduh presiden militer, apa-apa diatur, mau ngomong diatur, mau ngapain diatur, tidak seru. Ya kan, sekarang kamu ingin tidak militer lagi. Begitu tidak militernya Gustur, kamu Gustur. Aduh, yang lain ke utara, Gustur ke selatan sendiri. Iya, tidak militer sih, tapi Gustur itu bagusnya jadi guru, jangan jadi ya, misalnya kamu nanti lah jangan Gustur, tapi ya jangan militer. Megawati terus naik. Aduh, Megawati presiden kok, aduh, suaranya kan kalah susah kan. Jadi zaman berkembang. Dulu pengen apa dikasih itu, pengen ganti lagi, dan selalu kita progres. Logika zaman selalu ganti, logika zaman selalu berubah. Maka membaca dunia sosial tidak bisa cuma pendapat orang per orang, tapi lihat secara akumulatif. Maka kalau ada ayat, kalau Al-Quran membacanya jangan ayat terus ditafsirkan perkata, tapi lihat konteks zamannya. Kalau ditafsirkan perkata mungkin kamu terjebak ke literalisme yang kadang-kadang bikin wajahnya Islam jadi jelek. Ada ayat yang itu turunnya waktu perang, maka ayat itu kalau dibaca waktu zaman agak riskan, membacanya juga harus waktu perang. Ada ayat yang itu konteksnya adalah rivalitas Islam dan Yahudi hari itu. Kalau kamu baca dalam konteks kita yang ingin perdamaian, ya jadi enggak nyambung. Ada ayat yang konteksnya adalah betapa mengenaskannya kondisi perempuan saat itu. Kalau kamu baca dan kamu terapkan dengan kondisi perempuan hari ini, bisa enggak nyambung. Kayak ayat poligami misalnya. Ayat poligami itu kan ayat yang turun untuk emansipasi wanita, tapi versi Arab abad ke-6 dari orang boleh mengoleksi perempuan sebanyak mungkin. terus direduksi jadi maksimal 4 aja deh. Itu kan luar biasa. Dan sebelumnya orang boleh koleksi ratusan, bahkan kalau kaisar zaman dulu itu kan bisa ribuan. Ya kan? Kamu satu aja nggak dapat, ada yang bisa ribuan. Iya. Suci lah itu sejak kemarin. Wanita ngelirah, ngelirik dong. Iya. Oke. Itu namanya ekspansionis. Expand, meluas. Coba dari konteksnya jangan sempit. Pengetahuan itu sifatnya luas. Orang itu tidak cuma anak keluarganya, tidak cuma anak teman-temannya, tapi juga anak zamannya. Kamu jadi seperti ini itu tidak cuma gara-gara temanmu kayak gimana, tapi zamannya memang begitu. Sudah eranya. Jangan jadi orang yang out of date, ketinggalan zaman. Kamu cara mikirnya masih cara berpikir klasik. Sekarang harus hari ini. Makanya kelemahannya orang-orang tua itu biasanya dia kehilangan kendali atas anaknya karena dia out of date. Ketinggalan zaman. Anaknya sudah lari kemana, dia masih hidup di tahun 60-an. Itu yang bikin aduh. Untung masih jauh dari orang tua, jadi gak sering dimarahin. Coba kalau dengan gayamu hari ini dan kamu ada di rumah yang ada orang tua, yang mesti kamu capek diceramain tiap hari. Ya kan? Mau ngaji kok pakai kaos, mau rame suaranya. Perempuan malam-malam kok keluar ngapain aja, suaranya rame. Jadi collective judgmentnya masih collective judgment apa? Masih kolektif judgment tahun 60-an. Sementara kolektif judgmentmu hari ini. Jangankan yang jauh, yang hari ini aja begitu lokalnya ganti kan beda. Nalarnya takmir masjid Sudirman ini dengan nalarnya takmir masjid Suwada mungkin beda. Sehingga variasi acaranya kan kelihatan beda-beda. Mungkin besok kalau takmirnya ganti juga bisa beda. Dan itu kolektif judgment namanya. Membacanya tidak boleh parsial, dia harus dilihat dari siapa sih takmir ini, alumni mana saja, cara berpikirnya kayak gimana, pengetahuannya apa aja, mau pantas. Mesti gitu kesimpulannya. Collective judgment, expansionist. Oke, model yang keempat, ini yang lebih dekat dengan dunia kita sehari-hari, yaitu model authoritarianism. Otoritas. Kita sangat tergantung dengan dunia sosial. Dan model paling sering yang terjadi dalam diri kita sehubungan dengan dunia sosial adalah model otoritas. Mencari benar salah, berpikir benar salah dengan bersandar pada otoritas. Waktu kamu kecil, otoritasnya adalah orang tua pasti. Agak besar dikit mungkin guru, teman-teman, semakin besar mungkin tambah luas, mungkin kolega, mungkin pacar, istri, semakin luas. Dan itu otoritas, ada yang dipandang. Kalau agama mungkin pada ustadz, pada kiai, pada ulama, pada otoritas. Otoritas itu bisa orang, bisa ideologi. Saya mendeklarasikan diri jadi orang NU, maka saya ikut ideologi NU, maka saya tahlilan, maka saya ideologi. Kamu gak ngerti betul tahlilan itu dalilnya apa, dasarnya apa, yang penting karena NU saya harus tahlilan. Otoritarianisme, buku atau kitab, institusi, ya kan, lembaga. Karena saya mahasiswa UIN, maka saya harus apa yang gue itu? Islam. Harus Islam. Emang yang lain gak Islam kok? Institusi Yombo. Bedanya UIN sama tidak UIN apa? Dan bahkan sejarah. Ada orang-orang yang menyandarkan diri pada sejarah. Karena dulu seperti itu, maka saya seperti itu. Itu sejarah. Jadi yang disandari adalah pengalaman dalam sejarah. dan semuanya namanya otoritarianistik, otoritarianisme. Masyarakat Indonesia hari ini itu sebenarnya polanya masih otoritarianistik. Disuruh mikir dhewe susah. Kalau sudah bisa mikir, tidak dipakai untuk berpikir secara independen, tapi dipikir untuk berpikir untuk membela otoritas yang sudah dia percaya. Dan itu termasuk kamu hari ini. Latihan sekali-sekali mengambil jarak dari otoritas. Termasuk dengan saya, tiap malam Kamis kamu sangat taklit padaku, tak kasih apa aja manut, jangan-jangan aku keliru ayo. Jangan-jangan kamu tak bohongi, tak kadali tiap malam kamu manut. Kamu gak ngerti kan kalau saya bohong, kalau saya bikin trik, kalau saya ngomongin nyamur. Kenapa? Kamu tergantung padaku. Nah, itu jenis otoritarianistik. Apa aku mesti benar kan? Tidak, ya, saya tahu Pak tidak mesti benar. Tapi dibandingkan saya apalagi, maka saya menurut Bapak. Dibandingkan saya apalagi, saya menurut dia ya jangan. Dibandingkan saya, tidak ngerti apa-apa, saya kasih. Orang secara niscaya dalam hidup memang pasti butuh otoritas-otoritas. Kamu tidak bisa hidup tanpa otoritas. Cuma jangan tergantung, kalau bahasa agama, jangan takut yang buta. Buta itu kamu gak tahu dasarnya mau sementing yang ditakliti. Kenapa kamu taklit ke dia, kenapa kamu taklit ke buku itu, kenapa kok kamu ikut ke ideologi itu, kenapa kok kamu manut ke institusi itu, paling gak kamu harus ngerti. Kalau urusan agama saya taklitnya ke ulama Pak, masuk akal. Urusan kesehatan saya taklitnya ke dokter Pak, masuk akal. Tapi bukan berarti kamu harus buta semua yang dari dokter, dari ulama kamu telan mentah-mentah. Kadang-kadang ulama juga ada plesetnya, ada tidak pasnya. Dokter ya kadang-kadang diagnosisnya kan, dokter itu kan meramal sebenarnya. Diagnosa itu kan beberapa kali meramal. Saya anu Pak, panas dingin agak, pusing agak. Tadi gini gak? Enggak Pak. Gitu gak? Iya Pak. Gitu gak? Ya saya akan kasih obat ini nanti. Kalau belum menu 3 hari lagi kesini gak? Itu berarti ramalannya keliru 3 hari lagi. Kalau kamu masih disuruh kembali itu berarti dia masih coba-coba. Iya. Berarti dia gak ngerti mesti penyakitmu. Pokoknya sekarang dikasih yang sekiranya obat benar. Kalau keliru ya berarti minggu depan kamu disuruh kembali diganti lagi obatnya. Kalau keliru lagi mana sakit lagi? Kembali lagi ya. Jadi itu dokter. Cuma saya tidak tahu kalau kiai ulama apa yang mau. Saya ngasih fatwa ini tapi nanti kalau keliru diganti ya. Padahal harusnya kan juga gitu. Emangnya ulama nggak bisa keliru. Hari ini MUI memfatwakan ABCD. Cuma ini walaupun Allah bishawab kalau keliru kan harusnya gitu. Karena dia kan juga nggak mesti benar. Masih manusia. Ah. Itu otoritarianistik. Kenapa sih ada masyarakat itu cenderung otoritarianistik? Karena orang biasa. Ya Pak, kita itu kan orang biasa, bukan orang yang tidak biasa. Hidup itu biasanya dalam keyakinan-keyakinan dasarnya, bukan rasional-rasional. Sudah saya jelaskan tadi. Kita meyakini apa, kita percaya apa, itu aja landasannya hidup. Bukan kita mengerti apa biasanya, tapi kita yakin apa. Itu yang bikin masyarakat cenderung otoriter, otoritarianistik. Kamu sangat tergantung pada otoritasmu. Yang kedua, secara natural orang pasti akan melihat ada yang lain yang ahli di bidang yang dia tidak kuasai. Itu natural sudah orang. Itu yang bikin orang terus cenderung otoritarian, cenderung berpola model bersandar pada yang dianggap menguasai bidang. Kalau urusan politik, saya lebih senang bersandar pada Soekarno misalnya, Tan Malaka, pada Soekarno, pada Soeharto. Itu keyakinan-keyakinan sebenarnya. Karena kamu tahu mungkin Soeharto lebih pintar mengurus negara. Tapi enggak, bagi saya Soekarno lebih pintar mengurus negara. Nah itu pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya bukan rasionalitas awalnya, tapi keyakinan-keyakinan. Saya yakin A, saya yakin B, argumennya apa? Ini loh, argumen itu belakangnya. Kenapa kamu lebih suka Pak Harto karena zaman Pak Harto ada stabilitas? Kenapa lebih suka Pak Karno karena zaman Pak Karno lebih revolusioner dan visioner? Kenapa kamu suka Gus Dur karena zaman Gus Dur lebih santai gitu aja kok repot? Kenapa kamu suka Megawati karena zaman Megawati itu negara tenang karena Megawati itu pendiam, nggak banyak omong, kalau banyak senyum, nggak banyak omong tapi banyak senyum kan enak. Kenapa kamu pilih SBY karena SBY itu kalem apa? Oke, yang boleh alasan Dewi. Saya tidak bisa bilang saya suka atau benci sama SBY karena aku yang tidak paham SBY itu kayak gimana. Gak jelas. Duh. Karena SBY kan suka pencitraan. Pencitraan itu berarti yang tampil itu kan bukan aslinya. Kalau saya gak ngerti aslinya kan gak boleh komentar. Oh iya kan, cuma pencitraan-pencitraan itu kan cuma gaya kan. Kalau gaya itu kan berarti tidak asli. Kalau tidak asli kan kamu gak boleh komentar jelek, wong itu bukan aslinya kok. SBY itu juga gini loh, itu cuma gaya. Pencitraan kan gaya. Jadi dia dikritik juga gak boleh, dipuji juga gak boleh, wong cuma gaya. Gaya itu kan kayak aktor main film itu kan. Kalau main film kan ya, kalau dia bunuh orang ya tidak bunuh orang beneran. Kalau dia nolong orang juga tidak nolong orang beneran. Jadi dia tidak pantas dipuji tapi juga tidak layak untuk dicela. Wis jangan ngono wae. Ya, baterainya entek kan mati-mati dhewe. Oke. Nek ada sumber yang itu sudah baterainya entek. Oke. Jadi orang cenderung utilitarianistik karena hidup kita biasanya butuh kepastian segera yang tidak jelimet. Kita dasarnya klaim-klaim keyakinan. Kamu tidak perlu ngerti teori gravitasi itu kayak gimana, yang penting kamu yakin kalau barang dijatuhkan dia akan ke bawah, gitu aja. Kamu tidak perlu membuktikan sendiri betapa sakitnya kalau kepalamu dipenggal, yang penting kamu tahu kalau kepalanya dikenal mesti sakit atau menaik mesti mati. Jadi gak harus semuanya, gak harus dibuktikan. Keyakinan kamu lengkap dari amplas lantai paling atas itu kan kamu yakin pasti tewas kan? Itu ya kamu, saya gak yakin pak. Silakan dibuktikan. Iya kan, lawannya gak yakin kan ragu. Untuk melawan keraguan kan buktikan, carilah kebenarannya. Itu maka rasionalitas itu sebenarnya hidupnya itu dasarnya dari keyakinan ke keyakinan. Meskipun filsafat menyuruh kamu yakin ya yakin, tapi yang kritis dong. Otoritas ya otoritas, tapi yang kritis dong. Emangnya kalau dokter terus mesti pas mendiagnosis penyakitmu, jangan-jangan dia cuma jualan obat aja, mumpung kerjasama sama apotek jadi ya kamu dikasih obat yang mahal meskipun kamu cuma sakit pilek. Ya kan kadang-kadang ada yang hitri, itu namanya kritis. Ya kiai, tapi kadang-kadang kiai juga dalam aspek tertentu demi status quo fatwanya juga menguntungkan dirinya. Kan ada yang kiai gak bakal ngomong yang kontraproduktif dengan statusnya dia. Makanya tadi kan saya bilang kalau berfatwa dia gak mau. Besok kalau saya salah, saya mohon maaf enggak. Kiai yang mesti. Kiai gak mungkin salah. Kalau salah pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua. Itu istihaq. Kan dulu ke teorinya. Jadi rasa di sana jelas. Oke. Secara psikologis ada dua teori untuk menunjukkan bahwa orang cenderung otoritarianistik. Yang pertama teori konformisme, yang kedua agentic state theory. Jadi teori konformisme itu orang kalau merasa dia tidak ahli, secara otomatis dia akan memutuskan sesuatu di bidang yang dia tidak ahli dengan cara bersandar pada yang dia anggap ahli kelompoknya. Yang kedua ada teori agentic state, bahwa dalam masyarakat biasanya memang ada orang yang memposisikan diri atau diposisikan sebagai agen yang membawa otoritas kebenaran. Teori kedua, teori psikologis. Bisa dari apa? Meskipun kamu bilang ini egaliter ya, tapi biasanya ada saja dari yang setara ini salah satu yang menonjol dan diikuti. Kamu di kelas misalnya, tidak pernah ada deklarasi bahwa kelas ini pengelolanya siapa, ketuanya siapa. Tapi biasanya selalu ada saja di kelas itu salah satu apa salah dua yang menonjol dan diikuti teman-temannya. Itu secara psikologis namanya agentic state theory, theory agen. Di antara takmir-takmir yang sekian itu mungkin dari semuanya ada salah satu aja yang menonjol yang biasanya gitu, atau salah dua atau salah tiga. Salah tiga atau salah tujuh. Ya, secara psikologis, secara sosiologis, nah ini yang hari ini Indonesia, struktur masyarakat kita itu strukturnya adalah patron klien. Jadi kita punya struktur, ada patron, ada klien. Patron klien itu yo klien. Jadi kayak psikiater dengan kliennya, kayak dukun dengan pasiennya, kayak kiai dengan santrinya. Itu hubungannya patron klien. Dalam masyarakat selalu gitu. Kalau enggak percaya carilah hidup dalam hidupmu siapa patron-patronnya. Pasti ada. Siapa yang kamu ikuti, siapa yang kamu percaya. Bisa buku, bisa kitab, bisa tokoh yang sudah meninggal atau belum meninggal, bisa. Selalu ada yang seperti itu. Dalam masyarakat secara real, orang awam itu patron-patron bisa Pak Lurah, bisa Pak Kaum, bisa Pak Kiai, bisa Pak Ustadz, bisa Pak Guru. Dalam masyarakat itu dia yang diikuti. Jadi patron klien itu hubungan timbal balik antara orang yang secara sosial statusnya dianggap lebih tinggi dengan statusnya yang dianggap lebih rendah. Dua-duanya sebenarnya saling membutuhkan, patron klien. Patron butuh klien, klien butuh patron dalam masyarakat. Ulama butuh umat, umat butuh ulama. Cuma hubungan ulama dan umat ini hubungannya inequal. Inequal itu tidak seimbang, tidak sama. Kenapa? Karena patron ini posisinya vital, sementara klien, umat itu posisinya di bawah. Butuhnya umat pada ulama tidak sebesar butuhnya ulama pada umat. Butuhmu padaku, kalau aku kamu anggap patron, tidak sebesar dengan butuhku padamu. Mungkin butuh aku untuk ngerti filsafat, untuk ngisi malam kemis, untuk macam-macam. Tidak sebesar butuhku padamu. Aku butuh kamu cuma satu, biar saya gak ngomong sendiri di depan. Gak besar kan? Jadi kalau kamu absen, satu dua pamit gak datang, atau separuh pamit juga gak masalah. Tapi kalau saya yang pamit, masalah. Karena kelasnya gak jadi jalan. Itu yang disebut inequal, gak setara. Kalau umatnya semakin sedikit, tetap kiainya bisa jalan. Tapi begitu kiainya tidak ada, umatnya bingung. Begitu Jeffrey Al-Bukhari pergi, maka TV-nya ia beri isinya Jeffrey Al-Bukhari. Ayo, bosan lah. Ia beri isinya Jeffrey. Terus kemarin waktu Jeffrey hidup ceramah, tidak ada yang nonton, tidak ada yang dengerin. Tapi sekarang begitu dia meninggal, baru kamu nyari CD-nya lah. Oke, okay. Itu sebenarnya bagi saya bukti betapa dahsyatnya yang namanya televisi. Orang bisa masuk surga karena televisi. Ya kan? Semua terus jadi ikut mendoakan Ustaz Jeffrey. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, caranya gitu. Gimana caranya kamu diekspos banyak orang. Katanya kalau didoakan sekian orang kan otomatis masuk surga. Jadi kayak gitu aja. Makanya juruk apa? Saya punya kemauan kecil itu kalau dicari cita-citanya besok pengin masuk surga, tidak mau. Saya pengin punya uang banyak. Masuk surga enggak punya uang banyak. Alasannya dia, kalau saya punya uang banyak, cari Pak Kiai yang doanya paling ampuh, yang pasti diterima oleh Allah, dikasih uang suruh mendoain dia. Karena mikirin bukan berarti. Kamu carilah di Indonesia ini Kiai Intan, Kiai Langitan, atau Kiai Akhiratan yang doanya mesti makbul. Nah, kamu sowan ke dia, minta didoakan masuk surga aman. Jadi uang bukan segala-galanya, tapi ya segala-galanya sampai ke surga butuh uang. Oke, jadi hubungannya in equal. Cirinya ini patron gajah. Saya sebut ini untuk menjelaskan bahwa kenapa kita hari ini sebenarnya nalarnya agak otoritarianistik. Orang Indonesia hari ini diajak demokrasi susah sekali, karena dalam demokrasi semua dianggap sejajar, padahal orang Indonesia butuh patron. Itu yang bikin kita agak bingung. Saya tidak ngomong patron itu mesti kelipan ya. Nanti yang dianggapnya terus wah ini promosi hilang anda. Tapi mental kita hari ini masih mental patron klien. Kalau gak percaya coba ya, oke ya. Bebas ya, minggu depan temanya apa. Kamu kan malah bingung. Ya apa pak, ya saya mau bapak aja lah temanya. Mesti ngomong. Orang Indonesia disuruh bebas itu malah bingung. Iya. Cuma kalau diatur berola. Susah kan? Jadi negara malah ngadak itu kan Indonesia. Jadi gak jelas mau apa. Jadi kalau dibebaskan bingung, kalau diatur, ditata, ngelawan. Jadi gak tahu, didoakan aja. Jadi sesuatu yang diberikan oleh salah satu pihak yang tinggi tadi dianggap berharga. Kalau kamu tidak menganggap yang saya berikan ini tidak sebagai berharga, kamu pasti tidak menganggap aku patron. Enggak mungkin kamu anggap patron. Ada filsafat gitu aja. Cuma buat bahan tahu aja setelah tahu ya sudah, enggak penting-penting amat. Pasti saya bukan patron kalau kayak gitu. Bandingkan dengan Pak Yai di kampung misalnya, untuk segala-galanya sudah. Pak Yai ngomong apa enggak ada yang berani bantah. Bahkan kalau di tempat saya tandilan itu, kalau bukan kiainya sendiri yang memimpin, tulisannya hambar, lagunya ganti itu sudah nggak enak. Iya, jadi ah enak kemarin Pak Yai yang kemarin, ya, harus Pak Yai itu yang ini, karena sejak dulu ya itu dan kamu sudah terlanjur masuk ke jiwa gaya dan lagu yang seperti itu. Nah itu dia sangat berharga. Dan yang kedua ada unsur timbal balik. Jangan dianggap umat itu gak ngasih apa-apa pada ya, ya. Kalau gak ngasih apa-apa sama sekali mungkin gak ada orang mau jadi kiai. Gak ada orang mau jadi pimpinan, gak ada orang mau jadi patron. Karena dia dapat sesuatu itu lah. Maka ya sesuatu itu mungkin gak harus uang, gak harus imbalan fisik, tapi mungkin status, mungkin kedudukan, mungkin nama, mungkin macam-macam. Ya, saya ngisi di sini alhamdulillah akhirnya setiap hari Kamis pagi nama saya muncul di Facebook misalnya. Tinggal tadi emang kuy. Di kamu dapat nomor mobil sahabat, saya dapat namanya masuk di Facebook. Dan, itu contohnya. Umat pada Pak Kiai juga begitu. Mungkin Pak Kiainya kaya raya sehingga tidak butuh apa-apa, tapi dia dapat status. Ya umat sih ngasih misalnya kalau ada acara-acara umat datang bawa jajan, bawa amplop, Pak Kiai nggak terlalu betul. Tapi sebenarnya itu simbol bahwa dia penting di situ, dia statusnya tinggi. Ada unsur timbal balik. Kemudian timbal baliknya bukan karena formalitas dan tidak dipaksa. Kalau dipaksa biasanya orang nggak mau, bukan pasrah itu kalau sudah dipaksa. Kalau sudah formalitas itu tidak mau. Kalau Pak Kiai bikin tarif doa, kalau doanya 10 menit tarifnya 25.000, kalau doanya 14 jam tarifnya 100.000. Nah itu orang biasanya tidak percaya. Kalau ada kiainya kayak gitu sudah nggak dianuin lagi. Jadi bukan formalitas. Kemudian ada kemungkinan pihak yang lebih sedang melakukan penawaran. Jadi umat itu boleh kok, sudah, kalau Pak Yai itu saya tidak percaya. Saya percayanya hanya Pak Yai itu boleh. Bisa ditawar, karena ini hubungan non formal, patron klien itu. Utilitarianistik. Yang sifatnya kamu boleh kok, kalau kamu tidak ego juga tidak apa-apa. Kamu tidak mengapa dia juga tidak apa-apa, kamu tidak setuju agenda dia juga tidak apa-apa. Karena ini kan relasinya relasi non formal. Ketidaksamaan dan pertukaran tadi ada sifat tatap muka, jadi klien dan patron itu harus satu lokal, satu ruang, satu waktu, tidak bisa masa lalu. Meskipun kamu setuju dengan misalnya sekolah kiai di masa lalu, tapi kamu tidak akan bisa menjadikan dia patron. Yang namanya patron itu biasanya ada tatap muka. Ini salah satu contohnya banyak otoritarianisme yang lain. Cuma di masyarakat biasanya otoritarianisme itu modelnya patron klien. Yang terakhir luas dan meluas. Pak Yai itu mungkin tidak sekedar dia kamu jadikan patron untuk urusan agama. Padahal di masyarakat itu urusan kawinan, urusan tanam-menanam, bahkan pengobatan, suwuk. Itu harus bisa. Kalau enggak, ya. Dulu zaman saya mahasiswa masih di Krapia, pernah waktu mau berangkat ke kampus, jalan kaki dicegat orang kampung. Disuruh ngobatin anaknya yang sakit panas. Luar biasa kan? Mas, santri ya mas? Oke, minta tolong bisa enggak? Tolong anak saya itu sejak tadi malam sakit panas. Bahkan ke dokter mau, enggak. Saya pinginnya santri aja yang ngobatin, saya enggak percaya dokter. Iya kan? Jadi hubungannya tidak sekedar urusan agama, tapi sudah urusan dokter. Pinter, kadang-kadang saya di kampung itu, di kampung saya agak pelosok, agak masuk. Jadi orang kuliah itu bisa dihitung dengan jari. Karena di sana pelosok terus tidak kemasukan sekolahan, tapi yang masuk malah industri. Jadi anak-anak kecil itu yang dipikir ngapain sekolah tinggi-tinggi, yang penting setelah SD sudah masuk pabrik. Jadi kalau ada yang sampai kuliah itu luar biasa. Jadi satu ketika saya di rumahnya tetangga lagi nongkrong, pas listriknya konslet. Terus bilangnya, yang punya rumah di jandani gak bisa-bisa. Terus, ah ini loh masih sing sekolah pinter mesti. Ya kan? Jadi pokoknya dianggapin kuliah mesti mau pinter. Dan pinter itu bisa ngalasi apa-apa termasuk jandani listrik konslet. Padahal kuliah jurusan itu wisata. Dianggap ahli dalam bidang perlistrikan. Buat aku gak peduli, pokoknya mau pinter itu harus pinter apa-apa. Luas, meluas, dia gak mikir spesifik apa. Pokoknya ini orang pinter, ini orang alim, ini orang soleh. Begitu kamu dicap sebagai orang soleh, itu kamu dianggap soleh segala-galanya. Dalam segala hal kamu alim juga gitu, kamu dianggap alim. Begitu pinter juga gitu, kamu dianggap pinter segala-galanya. Itu masyarakat hari ini, contoh model otoritarianistik. Dan otoritas itu luar biasa. Begitu otorit patronnya ngomong A, A mesti jalan. Zaman revolusi dulu disuruh perang aja cuma bawa pembunuhnya siap. Pak Yainya cuma mendoakan, kadang cuma dia sudah aman, aman. Atau pengaruh psikologisnya luar biasa. Ditepuk-tepuk tangannya sudah lah, biasa aja. Saya pernah itu ada anak kecil yang gak mau sunat. Dia gak mau sunat, tapi begitu ketemu Pak Yai, kenapa sih sunat aja gak mau? Biasanya langsung mau sunat. Bisa kan pengaruh psikologisnya luar biasa ya namanya Kiai. Kenapa? Karena dia memang sudah diposisikan sebagai patron. Kalau patron itu ngomong kan apapun ditepuk. Kayak kamu sama pacarmu kan gitu. Segala, ada timbal balik sama pacar dan kamu posisikan dia karena segalanya untuk dia dan demi dia. Apa kata dia disuruh dia? Kamu disuruh ngapain aja, malam-malam disuruh nganterin juga mau aja. Hujan-hujan disuruh datang, mau aja. Ya kan? Berarti kamu hubungannya bukan sesama pacar kalau kayak gitu, namanya patron klien. Jadi kalau kamu disuruh-suruh mau aja, disuruh ngapa-ngapain mau aja, yang penting dia gak marah berarti itu bukan sesama pacar gitu. Berarti patron klien kamu, kamu jadi kliennya, pacarmu jadi patronnya. Hati-hati kalau kayak gitu ya. Kamu dan daya timbal baliknya, kamu cuma dikasih senyuman aja sudah puas, padahal kamu ngasih macam-macam gitu kan. Iya, hati-hati. Patron klien disuruh nelaksin, disuruh jemput, disuruh ngapain, kadang-kadang sudah dibela-belain jemput masih dimarah-marahin lagi, kamu masih gak apa-apa, disenyumin aja sudah puas. Berarti kamu adalah kliennya, dia adalah patron. Oke, terakhir tambahin dikit. Dalam Islam utilitarianism itu biasanya bentuknya dua, ada model ittiba, ada model taklid. Ini logika sosial juga, epistemologi sosial juga. Ittiba itu berarti kamu ikut dan tahu dasarnya kenapa kamu ikut. Kalau taklid itu ikut tanpa tahu dasarnya kenapa itu kamu ikuti. Ada surat An-Nahl jadi alasannya fas'alu ala fikri in kuntum la ta'lamun. Ahlan fikri itu apa? Ahli ya. Ahlan fikri itu orang yang sadar. Terminologi luar biasa tidak apa. Dia tidak bilang ahlal ilmi, tapi ahlal fikri. Karena banyak orang pintar tapi tidak sadar. Ya kan? Kalau orang sadar itu biasanya otomatis dia ngerti. Pintar saja, kalau kamu apalan saja, itu kan tidak menjamin kamu paham dengan yang kamu apalkan. Tapi kalau kamu paham, biasanya kamu sadar. Makanya Fatona itu pinter pasti, alumni Mesir, tapi dia tidak sadar, bukan ahli fikri, jangan ditanya. Iya, banyak orang pinter yang bukan ahli fikri, cuma ahli ilmi. Ngerti ilmunya dok, tapi tidak sadar. Kayak zaman saya dulu SMA, Alfiah itu apa, tapi bahasa Arab orang ngerti belas. Jangan tanya saya tentang ngomong kamu, tapi kalau kamu tanya saya sair-sairnya Alfiah, aku apa? Quran dulu kalau kamu gak ngerti, tanyalah ahli fikri. Kalau kamu tanya ahli ilmi, biasanya dikasih teori dan bulat. Kalau ahli fikri yang dikasihkan adalah ahli fikri itu orang yang tercerahkan, orang yang sadar, orang yang bangun. Jadi kamu sendiri nanti tanya intuisimu untuk membedakan apakah dia ahli ilmi atau sekedar ahli ilmu atau ahli fikri. Jadi jangan didiskusikan ahli dzikir itu orang yang biasanya dzikir yang kemana-mana bawa tasbih kayak Om Irama itu. Bukan itu, ahli dzikir tidak semata-mata orang yang sadar itu biasanya dia memang selalu berdzikir. Biasanya di antara, tapi tidak selalu. Dzikir itu kan tidak selalu dengan lisan dan tasbih. Oke, asumsinya kenapa orang taklid? Pertama adalah kepercayaan pada mustahil. Orang yang sampai ke level mustahil pasti dia punya dalil syarat yang bisa dipertanggungjawabkan, maka saya ikut dia. Yang kedua, tidak semua orang punya kemampuan ijtihad. Karena saya awam, saya tidak bisa ijtihad sendiri. Yang bisa saya lakukan ya kalau enggak tiba ya taklid. Ittiba itu saya buka sendiri atau saya tanya ke dia dalilnya apa. Kalau taklid itu pokoknya saya percaya ke dia, tidak mungkin dia curang. Itu taklid. Orang seperti itu tidak mungkin lah. Kalau urusan ini bohong kelihatannya kodak. Kemudian yang terakhir, dalam Islam, sebenarnya tidak cuma dalam Islam, dunia ilmu itu sebenarnya dikembangkan semuanya dengan model continuity and change. Continuity and change itu kalau bahasa tradisionalnya al-muhammadoh al-qadim dan al-akhdu bil-jadid. Continuity itulah ittiba' dan taklid, sementara yang change itu yang ijtihad. Maka ada orang-orang yang bisanya cuma muhammadoh al-qadim, kontinuitas melakukan yang selama ini sudah dianggap benar, tapi ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan change, perubahan, ijtihad, penyesuaian. Nah, itu al-ahdu bil jadid. Sebenarnya al-ahdu bil jadid pun sebenarnya belum change. Harusnya umat Islam mujtahid itu bukan al-ahdu tapi al-ijadu. Al-ahdu kan konsumen juga, al-ijad itu harus dia yang kreatif bikin yang baru, tidak sekedar ngambil yang baru. Kalau al-ahdu bil jadid itu kan ada yang baru terus kamu ambil, tapi ijtihad itu ya harus mujtahid memproduksi sesuatu yang baru. Kalau muhafazah dan al-ahdu itu perspektif kita sebagai orang awam. Tapi bagi mustahilnya sendiri, dia harus selalu bikin ijtihad baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena zaman itu kan berubah terus, realitas itu kan berubah. Fikih itu salah satu disiplin yang harusnya setiap tahun mungkin harus ada buku baru, karena zaman ini kan berkembang terus, persoalan selalu banyak. Majelis Tarjah dan Fasul Masail itu harusnya jadi lembaga yang tidak pernah libur, karena selalu ada fakta baru, realitas baru. Gimana hukumnya apa wis? Fakta terbaru apa? Menerima uang kiriman dari orang yang korupsi tapi kita gak tahu. Tiba-tiba Lutfi Hasan ngirim ke rekeningmu uang 2 miliar. Yang kamu lakukan apa? Nah, bersyukur atau pokoknya tiba-tiba istighfar, astagfirullah, subhanallah, atau alhamdulillah. Iya kan? Kalau tiba-tiba kamu nginep di hotel terus ditawari pijet plus-plus, ada gak fatwa yang bilang pijet plus-plus? Oke. Ya, otoritarianisme. Jadi kita hidup berdasarkan klaim-klaim kepercayaan dan klaim-klaim otoritas. Jadi catatan terakhir, berarti ternyata semesta pengetahuan kita itu bukan single minded. Tidak bisa kita pinter itu sendirian. Pengetahuan kita itu hasil akumulasi dialektika dengan realitas sekeliling kita. Maka perhatikan orang-orang sekelilingmu, perhatikan pengaruh-pengaruh sekitar, karena dia membentuk caramu berpikir. Tidak ada wawasan, saya tidak yakin kamu punya wawasan baru yang original, asli hasil karyamu. Itu biasanya mengadopsi dari yang lain, baca buku, biasanya kayak gitu. Jadi sebelum kesini tak baca Facebook, wah ternyata sekarang takmir masjid Sudirman menyebut dirinya office boy masjid. Nah, bisa aku yakin 100% itu bukan istiadatnya sendiri. Pasti ada, iya, ada masukan, ada inspirasi, ada dari yang lain. Itu yang dimaksud oleh Thomas Kuhn, tidak bisa itu. Ilmu itu tidak bisa single-minded, berkembang sendirian. Dia pasti dialektika zamannya. Isi kepalamu itu hasil dialektikamu dengan sejarah. Oke, masih ada waktu 10 menit. 10 menit? Tidak tahu. Setengah jam masih lama. Sampai jam 10. Silakan kalau ada yang tanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Pertanyaan itu bisa subhanallah, kita pakai bisa astagfirullah, bisa alhamdulillah. Bisa masya Allah. Kalau ada kamu keluar terus tiba-tiba lihat kayak saya tadi cewek pakai tank top saja itu, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, apa masya Allah. Eh. Oh, enggak sempat ngomong, aku perlu ngomong aja. Oke, silakan. ada ya. Pokoknya tema filsafat kita tak cari tema-tema yang tidak bikin kepala puyeng. Ini kalau tak kasih judul tokoh dan teorinya satu-satu, kamu mesti bantu. Sengaja utilitarianisme itu teorinya siapa, konsepnya seperti apa, bagaimana transformasi teori utilitarianisme, kenapa ini sebenarnya istilah politik, kenapa masuk ke epistemologi, itu kalau tak sebut satu-satu, kamu mesti sibuk mencatat namanya sama alirannya, kemudian kamu bingung. Mending tak buat semuanya, kita sesuai realitas sehari-hari aja dengan bahasa yang sederhana. Alhamdulillah kalau gak ada ya, paham kabeh. Kita tutup pengajian kita minggu depan. Ada yang pesan buku Kisotul Iman? Tadi sempat tak cari-cari karena buku saya itu ngopok gak karu-karuan, jadi mau berangkat tak cari belum sempat ketemu. Tapi yang butuh filenya, saya punya file kitabnya, sayangnya pakai bahasa ya. Yang terjemahan itu agak tebel bukunya, sekitar 500-600 halaman. Jadi yang mau fotokopi siapkan dulu koceknya sebelum tak pinjemin bukunya. Cuma yang mau gratisan ada, hanya saja pakai bahasa Arab. Ini yang 400, hampir 500 halaman, 456 halaman. Kisotul Iman Bainal Falsafah Wal Ilmi Wal Quran. Terjemahannya judulnya Para Pencari Tuhan. Ya, cari aja. Saya enggak tahu masih terbit apa enggak. Ya, itu tahun 2000-an lah. Zaman saya kuliah S2 terjemahan itu muncul. Kalau ada waktu kita ngaji ini, cuma sayangnya waktu tebel ya. Dipilihin aja babnya yang menarik-menarik. Karena ini cerita tentang filsafat mulai zaman Aristoteles, Socrates, sampai era modern. Ketika para filosof berusaha mencari Tuhan. Yo, tema-tema metafisikal. Enaknya ini modelnya dialog. Jadi kayak novel antara orang yang dibingungkan oleh filsafat, merasa sesat gara-gara filsafat, terus cari guru filsafat yang dianggapnya sudah mumpuni, kemudian dialog. Maka judulnya Mabainal Falsafah Wal Ilm Wal Quran. Nanti puncaknya ada dari Al-Quran, tapi awalnya menjelaskan pemikiran para filosof. Menariknya Syekh Mauzun ini saya yang ngarang, Syekh Nadim Al-Jisr, cuma tokoh utamanya Syekh Mauzun. Jadi Syekh Mauzun itu kalau menjelaskan enak, karena tidak kayak buku ilmiah, tapi sifatnya naratif, kayak cerita. Jadi dia misalnya Socrates itu bagus ketika dia mikir sampai sini-sini, tapi begitu dia ngomong tentang ini, mulai ngawur sudah pikirannya, sehingga ngarang-ngarang dan karu-karuan. Plato bagus, tapi begitu nyampe sini dia mulai kacau pikirannya. Nah gitu loh. Nah, bagian-bagian yang kacau itu nanti disempurnakan di Al-Quran. Yang tertarik silakan di copy. Kalau yang sudah pintar bahasa Arab, kamu ambil ini. Itu luar biasa kalau ada yang bisa. Tebel lagi. Mungkin ada yang alumni Mesir atau alumni Suriah, ini bisa di copy. Oke ya, saya akhiri sekian. Ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke logika. Epistemologi saya kira sudah. Jadi harapan saya hari ini kamu sudah ngerti tentang tahu dan pengetahuan. Dari mana sih orang mendapatkan pengetahuan? Apa yang terjadi ketika orang mencari pengetahuan dan bagaimana parameter ukuran benar salah sebuah pengetahuan. Nyawanya tiga itu. Kalau sudah, kita akan ngomong tentang logika. Logika itu kuncinya cuma satu, bagaimana sih cara berpikir yang benar. Saya akan bagi logika mungkin dua pertemuan. Saya gak akan ngomong banyak, karena logika ini teknis. Kalau ingin belajar logika panjang, nanti lain waktu, kalau nanti sesinya lebih banyak kita ngomong khusus tentang logika. Jadi logika saya bagi dua aja. Yang pertama saya akan ngomong gimana cara berpikir yang benar. Terus selanjutnya saya akan ngomong tentang cara berpikir yang salah, logical fallacy. Jadi kalau sudah tahu yang benar dan tahu ciri-cirinya yang salah, saya kira sudah cukup. Setelah logika, logika itu eksak, terus kita masuk ke cara berpikir yang tidak eksak, masuk ke hermeneutika. Hermeneutika mungkin jangan panjang-panjang juga, hitungan saya mungkin dua pertemuan juga untuk hermeneutik. Yang penting kamu mengerti patokan-patokan gimana memahami fakta dan fenomena manusia yang tidak eksak. Itu alatnya namanya hermeneutika. Setelah ngerti ini, baru kita masuk ke metafisika. Metafisika, saya akan ngomong tentang Tuhan, manusia, dan alam. Ngomong tentang Tuhan, panjang enaknya berapa ya? Kamu minta panjang gak tentang Tuhan atau yang pokok-pokok saja? Panjang. Dari tiga ini, Tuhan, manusia, dan alam, kalau di ranking yang ingin paling panjang, ingin paling dalam, kamu ingin ngerti tentang apa? Manusia. Tuhan atau manusia apa alam? Manusia. Manusia. Manusia, terus Tuhan, terus alam. Ya, berarti rankingnya nanti manusia 3 kali pertemuan, Tuhan 2 kali pertemuan, alam 1 kali pertemuan. Harus kan gitu aja. Tergantung permintaan. 3, 5. Iya, karena 3 tema ini sama-sama luar biasa. Saya bisa pertemuan Tuhan itu bisa 10, bisa 12, bisa 14. Manusia itu apalagi bisa 10 SKS. Ya. Lu ya kan? Coba dicari, ilmu apa yang tidak membahas tentang manusia? Semua ilmu, semua membahas tentang manusia. Alam juga begitu. Manusia itu bisa menyangkut tiga-tiganya. Ketika saya ngomong manusia, saya bisa ngomong makrokosmos, berarti alam. Bisa ngomong dimensi ketuhanannya manusia, ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang manusia sendiri. Itu manusia aja. Tuhan juga begitu. Tuhan itu kan yang menguasai alam dan segala isinya. Saya ngomong apa aja, apa bisa dilepaskan dari Tuhan. Alam juga begitu. Apalagi kalau alamnya kamu tambah-tambahin sampai alam akhirat, alam mimpi, alam, wah, itu cuma alam semesta ya kan. Ada alam khayal, ada filosof klasik kan itu alam, ada alam khayal, ada alam mimpi, ada alam panjang alam, itu baru alam. Setelah ontologi metafisika, kita masuk ke etika. Setelah etika, kita masuk ke estetika. Setelah itu, saya nggak tahu ada apa, cuma rencana jangan panjang-panjang. Kalau rencananya terlalu panjang, susah sendiri, baru kita bahas lagi mau ngomong apa. Tapi kuliah misalnya kita gambarannya itu, itu pun nanti mungkin selesainya akhir tahun itu bisanya, sampai tema-tema terakhir. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Saya ingin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. haturkan terima kasih kepada Pak Faris sebelum acara pada malam hari ini. Saya beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengundang diri sekalian dalam acara ngaji secara Jawa Suluk Hidayatullah bersama Ki Firman Sinuk Jalan Sama pada hari Sabtu 8 Juni 2013 pada jam 16.30 atau pada asar. Ini itu saja. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan surat. Semoga acara pada malam hari ini dapat memberikan berkat kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia bisa masuk. Jadi harus hermeneutika juga bisa masuk. Di hati sendiri-sendiri yang dapat di micro. Dari mana? Lihat. Arah desa, Pak. Jongkir nih, Pak.